Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran, tayyiban, mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsung saja masuk pembahasan. Sampai di mana? Ada yang masih ingat? Tujuh, halaman 52. Baik. Pelajaran yang ke-40. Berkata mu'alif hafizahullah, alif di akhir kata banyak ditulis dalam bentuk ya. Ini tidak bertitik. Disebut alif maqsurah. Cara melafadzkannya, cara membacanya sama dengan alif tegak. Jadi dipanjangkan dua harokat, dua kalinya. Contoh, ta, ta dipanjangkan. Nakra'u, ta, ta, ta, ra, mata, ula, nara, ama, dana, nuha, duha, aba, hada, asa, togo, sa'a, lagho, syawa, sawa, wa ma qala, idha hawa, ala ma yara, wa ma hada, fa ma ra'a. Ada yang maju ke depan sini? Tiga. Mana? Kamu Abdulaziz. Yang lagi sini. Senangnya di belakang. Sini. Ayo sini. Kamu sini. Terus sini. Kamu juga sama. Terus sini. Nah, mejanya di depan, orangnya di belakang. Ini gimana sih? Ah, satu lagi. Mana? Anda? Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Belajar itu mendekat ke sini, jangan menjauh. Ya, kita mulai dari yang paling dekat dan paling kanan. Sunnah min alamin, abal. Bisa dipakai. Mulai dari mata. Mata, ula, ta. Mata, ula, naro, ama, dana, nuha, zoha, aba, hada, asa, togo, sa'a, lado, syawa, sawa, wamako, wamakola, idha hawa, alama yaro, wamahada, fa. Fama ro'a. Fama ro'a. Barakul wafiq, Hasan. Selanjutnya, Stanger. Mata ula naro ama dana nuha duha aba hada asa togo sa'a lago syawa sawa sin sa sawa wama kola idha hawa alama yaro wama hada fama ro'a. Baik, barakallahu fiik. Fadhal. Mata aula naro ama dana nuha duha apa aba hada hada asa togo sa'a lado syawa sawa sa sa sawa wa ma qala idza hawa ala ma yaro wa ma hadza fa ma ra'a. Nah, barakallahu fi. Faddal. Mata ula nara ama belan. Jangan cepat-cepat. Mata ula nara ama dana nuha duha aba hada asa togo sa'a lago syawa sawa wa ma qala idza hawa. Perhatikan, perhatikan. Jangan kayak orang nyanyi. Nah, yang lurus saja, lurus. Wa ma qala idza hawa ala ma yara wa ma hada fa ma ra'a. Baik. Bacanya yang lurus saja ya. Jangan seperti orang nyanyi kayak. Jangan kayak nyanyian. Halo. Mata ula naro ama dana nuha duha aba hada asa toko sa'a lato syawa sawa wa ma qala idza hawa ala ma yara wa ma hada fa ma ra'a. Nah, Hasan, barakallahu fiik. Selanjutnya. Mata ula naro ama dana nuha duha aba hada asa toho sa'a lado syawa sawa wa ma qala idha hawa ala ma yara wa ma hada fa ma ra'a. Naam, barakallahu fiik. Hasan, tafadhal. Mata ula naro ama dana nuha duha aba hada asa togo sa'a lazo syawa sawa wa ma qala idza hawa ala ma yara wa ma hada fa ma ra'a. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya. Tafadhal. Mata ula nara ama dana nuha duha aba hada asa togo sa'a lazo syawa sawa wa maqala ida hawa ala ma yara wa ma hada fa ma ra'a. Naam barakallahu fiik. Tafadhal. Mata, mula, naro, ama, dana, nuha, duha, aba, hada, asa, togo, sa'a, lawo, syawa, sawa, wama kola, iza hawa, alama yaro, wama hada, fama ro'a. Naam, barakallahu fiik. Al-akhir. Mata, ula, naro, ama, dana, nuha, duha, aba, hada, asa, togo, sa'a, lazo, syawa, sawa, wa maqola, idha hawa, ala ma yaro, wa ma hada, fa ma ro'a. Baik, ahsantum jami'an, barakallahu fikum. Kita ulang kembali. Mata. Mata. Ula. Naro. Ama. Dana. Nuha. Duha. Aba. Hada. Asa, togo, sa'a, lawo, syawa, sawa, wa maqala, idha hawa, ala ma yara, وَمَا هَدَى فَمَا رَأَى. Baik. Selanjutnya, alif juga disimbolkan dalam bentuk kecil setelah fathah. Ada alif berdiri tegak. Nah, ini barakallahu fikum juga dibaca dua harokat. Dipanjangkan dua harokat. Nah, naqra'u, kita baca sama-sama. Wa ma'adha. Wa asa. Furada. Banaha. Tashabaha. Qiyamatu, kalalatu, fawahishu, masyariqa, tuqatilu, bi'afa, fa'awa, وَنَادَى إِنَاثًا سَمَاوَاتُ بِآيَاتِ ذَلِكُمُ فَاحِشَةَ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ وَنَادَاهُمَا مَغَارِبَهَا نَهَاكُمَا بَرَكَاتُ haid. Dari nah, dari sana, hafal. Ini ditarik sana. Satu orang tiga baris. Tiga baris berarti ada sembilan kata. Sembilan kata. Hafal. Sembilan, dua belas ya. Ada dua belas kata. Wa madha wa 'asa furada banaha tashabaha qiyamatu kalalatu fawahishu mashariqa tuqatilu di'afa fa'awa. Naam, ahsan. Selanjutnya. Wanada inasa samawatu biayati zalikumu fahishata konita konita tu konita tatu konita tu hafizatu wa nadahuma kuma manya panjang wa nadahuma wa nadahuma maghariba nahakuma manya panjang nahakuma nahakuma barakatu Barokatu. Barokatu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, perhatikan serius dalam membaca. Silakan. Abdul. Wa madho wa so furoda banaha tashabaha qiyamatu kalalatu fawahisu masyariqu masyariqu tuqatilu zi'afa fawa'a ya barakallahu fiik afdal. Wanada inasa samawatu sama manya ditahan samawatu sama samawatu sin sa sama sama samawatu ya yeah. Bi ayati dalikumu fahishatu ta qanitatu astagfirullah fahishata fahishata qanitatu qanitatu hafizatu wana zahuma humanya itu panjang dikit wana zahuma wana zahuma ya maghariba nahakuma barakatu barokatu. Barokatu. Diperhatikan baru dibaca ya. Perhatikan dengan baik. Jangan main-main ya. Ah, bagus. wa ma dal eh. Nah, jangan main-main. Wa ma bo, wa afo, faroda, banaha, tasyabah. Suaranya kok kecil sekali. Suaranya di agak besar sedikit. Tasyabah. Nah, kalau cerita suaranya keras, baca suaranya kecil. Suaranya dikeraskan sedikit. Ya. Ayo, tafadhal. Tafadhal, silakan. Tasyabah. Tasyabah. Qiyamatu kalalatu fawahishu masyariqo tukotilu di'afa fa'awa. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wa nada inasa samawatu bi ayati dalikumu fakhishata qanitatu hafidatu wanadahuma mahoribah nahakuma barokatu. Akhir, abal, ikra. Wa ma do. Ya. Wa so. Uroda. Banaha. Tasyabaha. Kiamatu. Kala. Kalalatu. Fawahishu masyariqo tuqatilu di'afa fa'awa. Naam, barakallahu fiik. Sad. Allah. Wa nada inasa samawatu bi'ayati dhalikumu fahishata qanitatu hafizatu wanadahuma maghoribaha nahakuma barakatu. Naam, barakallahu fiik. Sant. Haddad. Wa madha wa asa furada banaha tashabaha kiyamatu kalalatu fawahishu masyariqo tuqatilu di'afa fa'awa. Naam, barakallahu fiik. Tafadhal. Wa nada inasa samawatu. Tunya pendek. Samawatu. Samawatu biayati dalikumu fahisata konitatu hafizatu wanadahuma maghorib maghoribaha nahakuma barokatu. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. Wa madha wa asha furada banaha tashabaha qiyamatu kalalatu fawahishu masyariqa tuqatilu bi'afa fa'awa. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya. Wanada wanada Wanada inasa samawatu biayati dalikumu fahishata konita konitatu hafidotu. Wanadahuma maghoribaha nahakuma barokatu barokatu. Kanya ditahan. Barokatu. Barokatu. Ya, barakallahu fi. Bukan barokatu atau barokatu. Ronya pendek, kafnya panjang. Wa mado wa aso furoda. Ronya panjang. Furoda. Furoda. Furoda. Banaha tasabaha kiamatu kalalatu fawahisu masariko tukotilu dingafa faawa. Ayo, barakallahu fiik. Belakang Allah. Wanada inasa samawatu biayati dalikumu fahishata qanitatu hafizatu. Wanadahuma maghoribaha nahakuma barakatu. Baik, barakallahu fikum. Nakra'u jama'atan. Wa mada. Wa asa. Wa asa. Furada. Furada. Banaha. Banaha. Tashabaha. Tashabaha. Qiyamatu. Kalalatu fawahishu masyariqa tuqatilu di'afa fa'awa wanada inatha samawatu biayati dhalikumu fahishata anitatu حافظات وناداهما مغاربها نهاكما بركات. طيب. Ini matobi'i pada fathah. Ya. Cara melafadkan huruf berharokat fathah dengan membuka mulut. Ya. Membuka kedua bibir. Kita lanjutkan sedikit. Pelajaran 41. Matobi'i pada kasrah. Ini kasrah diikuti ya sukun. Cara mengucapkan huruf berharokat kasrah dengan menurunkan sedikit rahang bawah. Rahang bawah diturunkan sedikit saja. Sisi. Sisi. Vivi. Wiwi. Titi. Piti. Piti. Mada tu bastun. Naam. Kana 'adzabi. Yarithuha 'ibadi. Wa kadzalika nuri. Khafa maqami. Ayati wa rusuli. Azabi wa nuzuri. Wahada sirati. Bima ghafarali. Bikitabi hadha. Naam. And ikra. Si. Si yang pertama pendek. Yang kedua yang dipanjangkan. Jangan si. Ini keliru. Si. Si. Si. Zizi. Zizi. Titi. Titi. Pi-po. Pi. Titi. Kana azabi yarithuha ibadi. Yarithuha. Yarithuha ibadi. Wa kadzalika nuri. Khafa maqami. Ayati wa rusuli. Azabi wa nuzuri. Nah, rinya pendek. Azabi wa nuzuri. Azabi wa nuzuri. Wa hadha sirati. Bima ghafarali. Bi kitabi hadha. Ahsan. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Abdul. Si. Nah, harus beda. Sin, sot. Si dengan si. Ini beda. Si. Vivi. Vivi. Titi. Titi. Kana azabi. Yarithuha ibadi. Wa kadhalika nuri. Khafa maqami ayati wa rusuli adabi wa nuduri wa hadha sirati bima ghafara li bi kitabi hadha. Naam, afdal. Si. Zizi. We. Didi. Titi. Titi. Kana azabi. Yarithuha ibadi. Wa kadzalika nuri. Khafa maqami. Ayati wa rusuli. Azabi wa nuduri. Azabi. Binya panjang. azabi wa nuduri. Wahadha sirati bima ghafarali bi kitabi hadha. Miknya dipindah ke sana. Yang tadi yang lagi cerita. Miknya tolong dipindah ke sana. Dia angkat miknya. Pindah ke sana. Biar enggak rame di situ. Anda ikra yang bagian ujung. Si, kana azabi yarithuha ibadi wa kadzalika nuri khafa maqami ayati wa rusuli azabi wa nuzuri wa hadza sirati bima ghafara li bi kitabi hadza. Ahsanta, barakallahu fiik. Hadar. Sisi. Nah, ya, yang benar. Sisi. Sisi. Nah, yang santai. Sisi. Sisi. Zizi. Zizi. Titi. Poi-poi. Poi-poi. Nah, ada keliru. Poi, biasa. Poi-poi. Tui-tui, kana azabi, yarisuha ibadi, wakadhalika nuri, hofa maqami, ayati wa rusuli. Yang lurus saja, enggak apa-apa. Ayati wa rusuli. Ayati wa rusuli azabi wa nuduri wa dha sirati bima ofaroli di kitabi hadha. Naam, barakallahu fiik. Hasan, tafadhal. Sisi. Sisi. Hada khata. Sisi. Sisi. Sisi. Ini juga keliru. Sisi. Dari tadi enggak perhatian ya. Perhatian yang lain. Dari tadi sini, bicara sini. Perhatikan. Shot yang pertama tidak ada tanda mat. Berarti bacaannya lebih cepat. Shot yang kedua ada tanda mat setelah huruf shot. Si yang pertama. Sisi, sisi, agak, sisi, jangan sisi, ini keliru. Sisi, ya. Ulang. Sisi, sisi. Shot yang pertama dibaca dengan cepat satu harokat. Sisi, sisi, didi. Zizi. Zizi. Zizi. Titi. Titi. Kana azabi yurithuha ibadi. Ya. Yarithuha. Yarithuha ibadi. Wa kadhalika nuri. Nuri. Wa kadhalika nuri. Khofa maqami ayati wa rusuli azabi wa nuduri wa hadha sirati bima ghafaroli bi kitabi hadha. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. Sisi, sisi, zizi. Oke. Okay. Sisi, sin dulu. sisi, sisi, zizi, zizi, titi, titi, kana azabi, yarisuha ibadi, wakadhalika nuri, khofa maqami, ayati wa rusuli, wa azabi wa nuduri. Azabi. Azabi wa nuduri. Wahada sirati lima ghafarali bikitabi hada. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Didi. Didi. Wi. Didi. Titi. Titi. Nah, hampir mirip ya. Titi, titi. Nah, hampir mirip. Harus beda. Ta dengan po beda. Titi, titi. Titi. Kana azabi. Coba antum bedakan ta dengan po. Titi, titi. Titi. Kalau itu sama mas, sama. Yang pertama ta, ti, ti, ti, ti, ti, ti, kan beda. Ti, ti, ti, ti. Ya terus, terus. Karena ada bi, ya, yari suha ibadi. Ianya jangan panjang. Yari suha ibadi. Wakadhalika nuri ha kho khofa maqami ayati ayati wa rusuli adabi wa no adabi wa nuduri wa hada sirati ro-nya panjang sirati wahada sirati wahada sirati bima khofaroli bikitabi hada ha, hanya panjang bikitabi hada ya, barakallahu fi Allah yasar. Selanjutnya sisi sisi zizi zizi. Nah, mas agak mirip sama, hampir mirip. Si, si, ini kan beda. Vi, wi, wi, beda. Ulang lagi, si, si. Si, si, si, si, zizi, zizi, titi, titi. Nah, jangan pipi, pipi. Po, pi, titi, kana azabi, yari suha ibadi, wa kadhalika nuri, ho, ho fa maqami, ayati wa rusuli, azabi wa nur, azabi wa nuduri. Rinya pendek. Azabi wa nuduri. Azabi wa nuduri. Wahada sirati. Ha, hanya panjang. Wahada sirati. Bima hofaroli. Fikitabi hadha. Baik, fadal. Sisi. Sisi. Zizi. Zizi. Titi. Zizi. Kana azabi. Yarithuha ibadi. Wa kadhalika nuri. Khofa maqami. Ayati wa rusuli. Azabi wa nuduri. wa hadza sirati bima ghafara li bi kitabi hadza. Naam, barakallahu fiik. Hasan, tafadhal. Sisi, sisi, zizi, zizi, titi, titi, kana adabi, yarithuha ibadi, wa kadhalika nuri, khafa maqami, ayati wa rusuli, adabi wa nuduri. وهذا صراطي بما غفر لي بكتابي هذا. نعم أحسنت بارك الله فيك. الأخير سي سي jangan سي سي dari tadi dibaca jangan panjangkan sinnya yang pertama, sinnya yang kedua lah yang dipanjangkan karena bersambung dengan huruf mat. Sisi hakaza. Sisi, sisi, zizi, zizi, titi, titi, kana azabi yarisuha ibadi wa kazalika nuri khofa maqomi. Khofa maqomi. Maqomi. Maqomi. Khofa maqomi. Khofa maqomi. Ayati wa rusuli. Aya panjang. Ayati wa rusuli. T-nya juga panjang. Ayati. Ayati wa rusuli, azabi wa nuduri, wa hadza sirati, bima ghafaroli, bi kitabi hadza. Baik, barakallahu fikum. Nakra'u jama'atan. Sisi. Sisi. Sisi. Vivi, Vivi, Titi, Titi, Titi, Kana Azabi, Yarithuha Ibadi, وَكَذَلِكَ نُرِي خَافَ مَقَامِي آيَاتِي وَرُسُلِي عَذَابِي وَنُذُرِي وَهَذَا صِرَاطِي بِمَا غَفَرَ لِي بِكِتَابِي هَذَا. Baik, kita cukupkan sampai di sini. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.